sekedar membuang sepimu. Kan ku hibur kau dengan laguku, kan ku beri kau cerita indah tentang sekuntum mawar merah. Bagai mengharapkan sang bulan jatuh di dalam genggamanmu, manalah mungkin semua itu terjadi. Yang kan menghapus